ibu yang dirahmati Allah, problem yang paling besar harus kita hadapi adalah problem belajar. Sekarang lupa banget bahwa setiap 5 tahun sekali kita selalu berada dalam posisi diadu. Setiap 5 tahun sekali. 2009 Ormas Islam ke Yusuf Kala, Partai Islam ke SBY, diadu. Hari ini berulang lagi. Kemungkinan untuk berulangnya proses ini luar biasa, luar biasa. Saya ingin menceritakan kegiatan saya pada hari Sabtu kemarin, hari Jumat pagi. Kalau libur di sini, ingatnya Sabtu aja. Kemarin saya, istri dan anak-anak saya ziarah ke Panti Jumbo di Bulak Kapal, Bekasi, untuk ziarah kepada ibu-ibu yang ada di sana. Satu asrama itu kurang lebih penghuninya ada 8-10 orang, Pak. Ada 3 atau 4 asrama. Ketika sampai di sana, senang sekali mereka menyambut saya. Ada ibu yang, Ibu Julia namanya, umurnya sudah 89 tahun. Berada di sana, ceritanya luar biasa. Dibawa anaknya dari Surabaya sampai Bekasi ditinggal di Departemen Sosial dalam keadaan ditinggal di belakang dapur, ditaruh di situ anaknya kabur. Selama 3 bulan, kata beliau, bercerita isinya dia setiap minta dijemput sama anaknya, padahal gak tahu siapa anaknya, ditaruh saja. Setelah ngobrol lama, saya baru tahu ternyata dia tetangga kampung saya. Dan sama ibu-ibu yang lain, ketika begitu mengetahui saya tetangga kampung beliau, Pak, namanya saya dicium, dipeluk. Subhanallah, itu masih terasa tuh, Pak, ciumannya sekarang. Pernah dicium orang penengatan dari 89 tahun, Pak? Cobain, Pak. Yang jadi pertanyaan saya, Bapak dan Ibu yang dihormati Allah, ada seorang ustaz yang bertanya, ulama kiai ustaz bertanya ini, dakwah kita ini setiap tahun sepertinya semakin tinggi, semakin semarak, semakin hebat. Tapi kenapa kejahatan-kejahatan sosial, kejahatan-kejahatan akhlak, kok semakin kuat kualitasnya dan semakin meningkat ini? Kenapa tuh, Pak? Saya tidak bisa menjawab, Pak. Ada anak yang tega membuang ibu sendiri. Belum pernah terjadi, mungkin terjadi, tapi buat saya jumlahnya, kualitasnya tidak pernah terjadi sehebat zaman saya sekarang. Tahun ini Departemen Kesehatan dan BKKBN mengeluarkan data 2,6 juta anak yang dibuang. Ini bukan aborsi, yang dibuang. 2,6 juta yang sudah dijamin dibuang di tepi pasar, di jalan. Saya sendiri pernah menemui ada yang dibuang di WC kampus, Pak. Sudah dalam keadaan dimakan anjing. Sementara dakwah kita rasakan semakin semarak. Lalu beliau bertanya kepada kami, apakah dakwah kita ini tidak berkah? Itu pertanyaan yang buat saya tidak bisa tidur. Apakah hidup kita ini tidak berkah? Sementara kita enak bermajlis, menuntut ilmu, meningkatkan iman. Coba lihat yang di sana. Berita yang terakhir muncul di TV adalah pelecehan seksual pada level TK. Ini belum seberapa, Pak. Di Durian Sawit tahun lalu, 5 siswa kelas 1 SD memperkosa adik TK sampai koma 3 bulan. di mana kita? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah bapak dan ibu merasa aman karena yang terjadi di luar sana? Apakah kita merasa itu tidak akan sampai ke kita karena dia jauh di sana? Satu hari Badan Narkotika Nasional mencatat peredaran satu sabu saja, bukan jenis-jenis yang lain. Peredarannya 5 ton dalam sehari. 50 anak muda produktif sehari meninggal karena narkoba. 50, mungkin tidak ada di kawasan kita, alhamdulillah. Tapi 50 ini, aku yakin, saya sangat yakin mayoritas yang meninggal adalah kaum muslim. Lalu pertanyaannya, kemana kita? Kemana? Jemaah kepada ibu yang dirahmati Allah, kita ditanya di sini, tidak lagi nama, kecuali orang-orang yang berpuasa soleh dan beramal soleh. Dalam perjalanan saya ke sini, anak-anak muda di menjelang tol Bintaro bergerombol ke mereka. Kalau saya tidak ada acara di sini, saya pasti nongkrong sama mereka, Pak. Untuk tahu kenapa sih mereka begini. Kenapa? Ya malam Allah. Ibu-ibu yang di Panti Jompo itu punya kisah macam-macam, Pak. Jadi setelah saya selang Jumat di dalam komplek Departemen Sosial Bekasi itu ada masjid, tapi letaknya di belakang. Saya belum pernah sholat di situ. Lalu kemudian saya izin sama ibu-ibu ini, Bu, Nek, izin saya mau sholat Jumat dulu. Masjidnya di mana ya? Ada Nenek Dharma, Pak, namanya Nenek Dharma, asli Medan, tapi besar di Surabaya dan sudah berada di Panti Jompo itu 12 tahun. Dia bilang, orangnya sudah tua, Pak, Masya Allah, 88 tahun. Tapi jalannya masih cepat. Saya bilang, Nenek, masjidnya di sebelah mana? Dia bilang, ayo saya antar besar. Udah gak apa-apa, tunjukin saja. Insya Allah saya tidak nyata. Gak apa-apa, saya angkat. Gak apa-apa, ya. Saya berangkat sendiri. Gak apa-apa, saya angkat. Akhirnya kami jalan berdua. Ya malam Allah, yang saya garis bawah di situ ada. Akhirnya saya tidak menolak untuk diangkat. Sebabnya apa? Karena beliau sedang ingin beramal soleh. Wa amil soleh. Dan saya tidak boleh menghalangi orang-orang, meskipun amal solehnya kecil, amal soleh itu harus saya dorong untuk dilakukan. Maka kami berdua berjalan, Pak, ke belakang. Dia jalan muncul. Sudah selesai semua, saya balik dari sholat Jumat. Ngobrol-ngobrol sampai jam 2. Jam 2 saya izin pulang. Jam 5 koma apa coba. Setelah itu saya pulang, dia karena anak-anak saya itu ada yang tangannya yang baru jatuh, bengkak, dicicipin, segala macam. Rupanya nenek-nenek ini sebetulnya pengen banyak orang datang situ ngasih sumbangan banyak, Pak. Tapi ngasih sayang ternyata belum banyak. Anak-anak saya sengaja saya ajak ke situ untuk mijitin aja. Saya biasakan semua seluruh keluarga saya untuk menjadi pelayan umat. Jadi ketika kita datang bersama, ya kita melakukan semua hal bersama. Mijitin segala macam. Lalu kemudian setelah izin pulang, nenek-nenek ini pengen nyangon ini, kata orang Surabaya apa ini, pengen ngasih oleh-oleh. Sementara mereka kan yang namanya nenek-nenek, Pak, penghasilan sudah tidak ada, Pak. Hidup bergantung kepada bantuan dan donasi. Kira-kira mau ngasih apa? Jadi nenek-nenek ini balik ke kamar masing-masing, coba nyangonin dan memberi oleh-oleh anak saya odol, patah gigi. Dan alhamdulillah ternyata nenek-nenek semua yang gak ada yang besok gigi, orang gak ada gigi. Jadi yang tersisa dalam kesehariannya adalah patah gigi. Di bawahnya patah gigi, saya punya patah gigi banyak sekarang Pak. Karena nenek-nenek ini dapat jatah patah gigi 1 bulan 2. Yang gede-gede itu gak kepake. Gak kepake, jadi di bawahnya pulang terima. Biar mereka senang, terima semua. Ada sabun, ada patah gigi, semua terima. Jadi jamaah rahimakumullah, sebetulnya betapa mudahnya amal soleh itu, betapa ringannya amal soleh itu, tapi juga betapa banyak yang meninggalkan amal soleh itu. Sementara Allah mengulang-ulang, wa amanu wa amil soleh, amanu wa amil soleh, amal digandengkan dalam banyak hal, beriman dan beramal soleh. Sebetulnya ini adalah pertemuan yang beberapa kali dengan nenek-nenek. Pertemuan pertama adalah ketika saya siaran di radio Dakar. Saya siaran tentang program kami Pak, namanya Sedekah Sepatu, mengumpulkan sepatu-sepatu untuk disampaikan kepada anak-anak yang tidak punya sepatu atau berada di wilayah terpencil. Alhamdulillah Pak Antoni pernah menemani kami Pak dalam program Sedekah Sepatu di wilayah Tinju. Saya siaran cerita itu di radio. Lalu nenek-nenek ini telepon saya. Saya jawab, Nek, rumahnya di mana? Di Panti Jompo. Nah, ini problem juga Pak, Panti Jompo. Jompo itu artinya apa? Apa maksudnya? Tua. Coba dibuka. Jompo itu artinya tua, tidak berdaya, enggak punya daya upaya. Kira-kira nih Pak, Bapak rindu enggak dengan Panti Jompo? Enggak rindu Pak. Siapa? Semakin tua itu, semakin matang itu, bukan semakin tidak berdaya. Beda dengan Malaysia, kalau Malaysia itu menyebut orang tua, bukan jumbo, bukan lansia, tapi warga emas. Beda sekali Pak, sementara kita sama Malaysia berantem mulu sebenarnya. Malaysia juga gitu, usil banget sama Indonesia. Jadi kalau di Malaysia, rumah jumbo itu dipanggilnya, namanya adalah rumah kebajikan untuk orang tua, rumah kebajikan untuk warga emas. Saya datang ke sana, ngobrol-ngobrol sebelum selesai. Nenek-nenek ini Pak, nawarin saya teh manis di sini. Karena ada satu yang bikin teh manis, yang satunya ngiri, pengen bikin sereal. Saya bilang saya mau bikin sereal. Yang satunya bikin teh susu. Saya bilang mau. Mereka ingin beramal soleh, jangan ditengokin, dan ketika ditengokin pengen melayani. Jadi ada susu, ada sereal, ada teman. Kan sudah banyak minum, yang lain nawarin rambutan. Lalu ada yang nawarin kue. Ada yang nawarin biskuit. Ada yang nawarin biskuit. Mau aja semuanya. Jadi sore itu saya kenyang dan penuh. Banyak, karena saya tidak ingin mengecewakan dan menolak amal soleh beliau-beliau. Semua. Jadi jamaah rahimakumullah. Kalau pulang, lalu saya bilang bu, saya pengen ngasih sesuatu tapi saya nggak punya apa-apa. Lalu ada ibu-ibu yang angkat tangan, Ustaz, boleh nggak saya minta didoain Husnul Khotimah? Itu doang mintanya Pak. Saya membayangkan kalau kita jamaah al-hakim, jamaah masjid lain, ibu-ibunya, majelis taklimnya datang gitu dan mengumpulkan anak-anak yang cenduk. Rabbana Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ini untuk menghadapi sakaratil maut. Ya Allah, bihamdika husnul khatimah, berikanlah akhir yang baik untuk mereka. Wah, senangnya luar biasa. Ngumpul doa gitu aja nangis Pak. Sementara kerjaan kita ini semua sekarang ini lagi rusuh. Si ini musuhan sama si ini gak setuju sama si ini. Itu capek dan luar biasa. Setelah saya selesai berdoa, ada ibu lagi yang mengatakan, Ustaz, Ustaz, boleh enggak minta satu lagi? Apa nih? Saya minta dipeluk. Cuma minta dipeluk, Pak. Ini anak-anaknya yang sudah 12 tahun di situ, baru 4 tahun di situ, jangan berarti. Cuma minta dipeluk. Saya peluk satu-satu, Pak. Sementara saya itu paling enggak suka baunya amin, paling enggak suka saya. Dan semua anak-anak ini parfumnya adalah minyak amin. Jadi kemarin saya ngajak, baru kemarin saya ngajak istri saya supaya tahu bagaimana nenek-nenek ini mencium saya. Jadi jamaah rahimahullah, gak perlulah sudah kita ini berisi tentang sesuatu yang sudah ratusan tahun belum selesai. Membaca amin ya. Mazhab Syafi'i ini, kita nama Mazhab Syafi'i ya. InsyaAllah. Kira-kira Bapak mempelajari Syafi'i ya. Sudah sampai di mana Pak pelajaran tentang Mazhab Syafi'i ini? Imam Syafi'i itu pernah mengatakan gini. Dalam tarikh Imam Syafi'i tidak pernah ditemukan Imam Syafi'i meludah di kota Madinah. Meludah sembarangan di Madinah tidak pernah Imam Syafi'i, Pak. Meludah doang itu tidak pernah. Ditanya para muridnya, kenapa begitu? Kata Imam Syafi'i, apa? Aku tidak berani meludah sembarangan. Karena kamu tahu siapa yang dimakamkan di kota ini. Kalau kita betul Syafi'i ya, kita mengikuti teladan dan istibar kepada beliau. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berjalan dari Madinah ke Irak untuk menemui salah satu imam untuk merawikan riwayat hadis. Jalan, Pak. Sesampai di Baghdad, Imam Syafi'i dihidangkan makanan. Dan Imam Syafi'i makan dengan lahap sekali. Sampai anaknya imam ini heran. Katanya imam kok makannya demikian rupa. Sampai-sampai di dalam tarikh itu disebutkan pinggannya, piringnya tidak perlu dicuci. Saking bersih. Saking bersihnya Imam Syafi'i makan. Sampai anaknya imam ini menggerutu. Ini imam kok geragas betul gitu katanya. Pada bapaknya dia tanya. Lalu kemudian setelah makan, Imam Syafi'i ngobrol sama ayahnya sampai malam dan tidak sholat malam. Sementara mereka sekeluarga sholat malam. Anaknya kembali bertanya kepada bapaknya, katanya imam tapi kok tidak kiat. Bapaknya bilang, kamu tanya sendiri langsung deh sama Imam Syafi'i. Anaknya belum nanya. Setelah sampai subuh, Imam Syafi'i keluar kamar, langsung sholat subuh, sholat subuh tanpa wudu. Anaknya lagi-lagi heran, ini katanya imam kok begini nih perilakunya. Akhirnya bapaknya gak tahan, dia bilang, ini anakku mau tanya. Dia tanya, pertama kenapa makannya begitu? Apa jawab Imam Syafi'i, Pak? Imam Syafi'i jawab, ketahuilah anda bahwa dari Madinah sampai ke rumahmu ini, aku menjaga mulut dan perutku dari makanan yang subhat. Yang subhat, Pak, bukan yang haram, yang subhat. Dia jaga makanannya karena itu aku lapar. Dan ketika ayahmu menghidangkan makanan, aku makan dengan lahap sebab aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, mengetahui Rasulullah bersabda, makan di rumah orang soleh itu berkah dan obat. Jadi Pak, kalau Bapak diundang makan ke rumah Ustaz atau Ustazah, disuguhi makanan, habis itu. Habis itu. Kalau kurang minta lagi. Sebab rumah makan orang soleh itu adalah berkah dan obat. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Karena mendengar ini, aku melakukan ini. Anaknya sebenarnya sudah malu karena sudah seuzur, berburuk sangka. Lalu anaknya tanya lagi, kenapa tidak sholat malam? Imam Syafi'i menyampaikan, ayahmu semalam menyampaikan satu hadis kecil. Bunyinya, Ya Aba Umair, kaifa nughayyir? Ini hadis tentang ada seorang anak kecil di zaman Rasulullah SAW sedang memegang burung kecil, mainan burung. Lalu Rasulullah menghampiri beliau dan bertanya, ya Aba Umair, kaifa nughayyir? Wahai Bapak Umair, kenapa burung itu? Hadisnya kecil, panjang saja. Kata Imam Syafi'i, selama aku memikirkan hadis ini, dan alhamdulillah aku mendapatkan 1000 istinbat. Apa Pak istinbat itu? Rujukan hukum. Jadi hadis pendek ini, Imam Syafi'i menjadikan dalil 1000. Coba Pak, sebutin 5 saja Pak, kalau Bapak bisa pikirkan sekarang. Hadis yang tadi itu, ya Abu Umar, kaifa nughayyir? Untuk hukum apa itu Pak kira-kira? Imam Syafi'i menemukan 1000 macam-macam, mulai dari satu, diperbolehkannya anak kecil dipanggil bapak, ya Aba Umar. Kedua, diperbolehkannya memelihara burung untuk merawatnya karena ternyata burung ini sedang sakit. Macam-macam. Imam Syafi'i menemukan 1000 alasan menggunakan hadis kecil ini, Pak. Karena itu ananda, aku enggak seperti itu. Dan aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya berpikirnya para fakirin, para ahli, itu lebih berat timbangannya dibanding 100 rokaatnya, 100 rokaat abid yang dia mulai. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau intelektual berpikir pada malam hari itu, bobotnya lebih berat daripada sholat malam. Pertanyaan yang ketiga, sebetulnya dia sudah malu, tapi kan masih satu pertanyaan. Pertanyaan ketiga adalah, kok sholat subuh tidak pun? Imam Syafi'i jawabnya mudah, aku sholat subuh dengan wudu sholat isyaku. Jadi kalau dibanding ini Pak, kayaknya kita nggak layak, ngomong kita Syafi'i ini kita nggak layak Pak. Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu guru dan murid, kadang-kadang bertukar posisi. Imam Syafi'i kunut, Imam Malik tidak. Tapi kalau Imam Malik berkunut, Imam Syafi'i mengangkat tangan. Atau kalau Imam Syafi'i berkunut, Imam Malik angkat tangan. Sama dengan yang dilakukan oleh Allahu yarham Buya Hamka dalam perjalanan hajinya dengan Kiai Dampole, berminggu-minggu di kapal yang sama. Itu kalau Imam Syafi'i jauh, ini yang dekat nih, Buya Hamka dengan Dampole. Ketika Buya Hamka menjadi imam, dan Buya Hamka ini adalah sangat Muhammadiyah, dan beliau tahu di belakangnya makmum Kiai Dampole yang sangat NU, Buya Hamka memimpin sholat subuh dengan kunut. Sama juga ketika Kiai Dampole memimpin sholat, dan dia tahu bahwa di belakangnya bermakmum Buya Hamka, maka Kiai Dampole tidak berkunut. Subhanallah, kalau kita mengikuti para pendahulu kita ini, adabnya, akhlaknya dahsyat, amal solehnya. Buya Hamka di penjara 2,5 tahun tanpa diadili. Buku karyanya semua diberangus, hartanya disita oleh Orde Baru segala macam. Tapi ketika Soekarno wafat di Wisma Yasut, Bapak bisa baca sejarah. Soekarno bilang kepada ajudannya, tolong jemput Buya untuk mensolati jenazah saya nanti. Dan ketika Soekarno wafat, datanglah utusan kepada Buya. Kira-kira nih Bapak kalau sudah di penjara Soekarno, masih minta disolatin jenazah. Bapak berangkat kalau jadi imam Pak disini. Buya Hamka tanpa berpikir panjang mengambil tongkatnya jalan memimpin salat jenazah. Semua sahabatnya tidak setuju. Kenapa? kenapa kita Buya itu mensolati orang pemimpin yang kafir? Jadi ekstremitas itu memang sudah wujudnya sudah lama. Macam-macam. Lalu kemudian jawabannya Buya Hamka apa? Jangan begitu. Saya harus berterima kasih kepada Buya Hamka, kepada Soekarno. Karena ditahan itulah aku punya kebiasaan baru setiap tahun. Setiap Ramadan aku menghatamkan Al-Quran 5-6 kali sejak aku lihat. Jangan begitu kata Buya Hamka. Karena aku telah mendapatkan kebaikan karena ditahan itu. Karena ditahan itu aku mampu menyelesaikan tafsir Al-Azhar di dalam penjara. Jadi Buya Hamka mampu melihat kebaikan di tengah-tengah situasi yang buruk. Sementara kita mudah melihat keburukan di tengah-tengah situasi yang baik. Jadi jamaah rahimakumullah, maafkanlah saya kalau bercerita seperti ini. Karena ini memang sebetulnya amal soleh itu mudah. Sebetulnya amal soleh itu ringan. Sebetulnya amal soleh itu bisa dilakukan semua orang. Tapi harus cerdas memang. Sebab hanya orang-orang beriman yang melakukannya. Kalau bukan orang beriman, memang tidak mungkin kita melakukan amal soleh. Dan kalau orang beriman melakukan amal soleh itu bobotnya berat. Sementara kalau orang-orang kafir melakukan amal soleh itu, kata Allah, haba'an mansur, seperti debu yang terbang. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak beramal soleh. Amal soleh yang paling mudah, senyum, menyapa orang lebih dulu, menancap hati, sedekah pulsa, tanya. Setiap hari itu Pak saya ada selalu sekali, tolong kasih saya kata-kata motivasi. Itu minum sedekah Pak. Tanya. Banyak itu yang saya kenal, Pak minta pulsanya. Kasih itu nasihat Pak. Jadi jamaah rahimakumullah. Terakhir yang saya sampaikan sebelum kita berdiskusi dan Bapak Ibu menambahkan apa yang bisa saya sampaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semuanya, khairuna anfa'uhumna, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Sudah belum? Sebab amanahnya adalah khairuna. Jadilah orang yang paling bermanfaat supaya kita menjadi orang yang paling baik. Ada keburukan banyak pada sekitar kita, sangat banyak. Sedangkan kita mengangkat beban, meskipun kecil, kita angkat. Sedangkan kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidina Fatimah, Aisyah, wahai Aisyah, kira-kira apa sunnah Rasulullah yang belum aku lakukan? Siti Aisyah menyampaikan, ada satu, Rasulullah selalu setiap pagi dan petang datang ke pasar menyuapi orang Yahudi yang buta, perempuan Yahudi yang buta. Yang kerjanya, cara mencari uangnya adalah dengan mencaci maki Rasulullah. Cara dia mencari nafkah adalah mencaci maki Rasulullah. Lalu orang-orang Yahudi suka diberi saudara. Setiap pagi dan petang Rasulullah datang untuk menyuap. Datang Abu Bakar berjogohan untuk menyiapi beliau. Begitu disuapi, perempuan ini menepis tangan dia, tepis tangan. Kata perempuan ini, kamu pasti bukan laki-laki yang biasanya. Lalu ditanya, kok tahu? Karena laki-laki yang biasanya ngasih aku minum dulu sebelum nyuapin, memberikan air dulu supaya enteng dan melembutkan makanan yang disuapkan ke aku. Jadi ahsanu amal, berbuat baik itu sesuatu yang sempurna, bukan sekedar berbuat baik. Ahsan, kamu pasti bukan orang yang biasanya. Lalu dia tanya lagi, kemana orang yang biasanya? orang yang biasa menyuapi kamu sudah wafat. Siapa dia? Dia Rasulullah SAW yang setiap hari kamu caci maki. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah menyuapi bukan sehari dua hari, continue pak, lama sekali waktu itu. Lalu kenapa Rasulullah tidak masuk Islamnya atau membujuk dia untuk masuk? Kenapa tidak begitu? Karena Rasulullah paham betul arti lakum dinukum wali adin. Rasulullah paham betul apa yang beliau terima sebagai wajib. Karena itu tidak akan Rasulullah memaksa. Sementara kita ini baru ngasih sesuatu sedikit aja masjid ya. Ambil masjid. Persuasi itu mengubah, memperbaiki itu luar biasa berat betul. Kalau memberi doang kemudian hit and run, kasih pulang selesai. Tapi mengubah dia menjadi lebih baik itu sesuatu. Maka jamaah Rasulullah, mudah-mudahan kita dipersatukan di tengah-tengah amal sholat dan keimanan insyaAllah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah meringankan kita untuk menambah ilmu agar iman kita berdiri. Amin. Dan menambah kerajaan kita untuk beramal sholat insyaAllah. Adhan Allah wa ikut iman, mohon maafkan kalau ada kesalahan. Semoga Allah memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Edi Budi yang menyampaikan kesaksiannya. Kepada bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bertanya, bangkitkan lagi apa yang telah memisahkan kita. tidak usah diulik-ulik lagi apa yang memecahkan kita soal kurun itu. Dipaham saja sejarah kurunnya bagaimana. Misalnya contohnya di tahlil, saya ingin mempelajari kenapa sih tahlil ini terjadi. Sementara banyak sekali yang menolak sekarang ini gelombang. Jamaah rahimahku, bapak-bapak pernah tahu nama seorang ulama namanya Syekh Ahmad Nawawi Al-Bantani. Dari mana? Banten. Ini satu provinsi dengan kita. Bapak pernah baca kita? Kenapa belum? Kan satu provinsi sama kita. Syekh Nawawi Al-Bantani ini, Pak, dikenal orang Afrika Utara, dikenal orang Madinah, dikenal orang Timur Tengah, tapi tidak dikenal oleh orang Bali. Beliau menulis kitab luar biasa, kitab hadis namanya Nasuah Ibn Hibban. Tapi kita tidak tahu gimana cara membaca kitab ini. Beliau menulis satu-satunya ulama Indonesia, ulama Nusantara yang menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab hanya satu beliau, Pak. Tidak ada lagi dan belum ada lagi. Mudah-mudahan Bapak meneruskan beliau, anak-anak kita meneruskan beliau. Beliau menulis kitab, Pak, nama judul kitabnya Al-Munir Ma'arudhabi. Dahsyat sekali, Pak, tafsir ini. Tapi Bapak pernah ada yang membaca? Kayaknya belum, Pak. Belum. Ma'arudhabi kita tidak kenal. Bukan tidak baca, tidak kenal. Padahal beliau ini rumahnya di Banten, wafat di Madinah, dan pernah menjadi Imamul Haramain dan Nabawi. Orang Banten ini pernah menjadi Imam Masjid Haramain dan Nabawi, Pak. Pernah sekarang terjadi, Pak? Belum lagi. Bapak pernah dengar nama ulama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Belum, karena ini kita banyak yang harus kita kejar, akselerasi belajar nih, Pak. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini Imamul Haramain, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjid Haram. Beliau ini adalah guru dari Ahmad Dahlan dan Hasyim Ash'ari. Dua orang ini yang mendirikan Muhammadiyah dan yang mendirikan Nahdlatul Ulama, gurunya satu, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau pula, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi amal soleh, bukan mazhab. Tapi sekarang kenapa jadi begini? Bapak kenal nama Kiai Ahmad Arsyad Al-Banjari? Dari Banjar, Pak. Kita ini penuh ulama-ulama hebat zaman itu. Dan hilang zaman itu. Yang ada sekarang ini adalah ulama harokat, bukan ulama umat. Ustaz PKS tidak diundang oleh sebutan. Ustaz Salafi tidak diundang oleh Jemaat Salafi. Ustaz Jemaat Salafi tidak pernah ziarah ke PKS atau ke Salafi. Tidak pernah. Jadi kita ini baru memiliki ulama harokat. Insya Allah tidak akan melahirkan ulama-ulama umat. Insya Allah. Dan itu mulai dari kita. Harus dari kita merapatkan silaturahim, saling ziarah. Apapun bentuknya, bagaimanapun tinggi celananya, kita ziarah. Cuman beda tinggi celana, Pak. Bedanya apa? Kok tega sih, Bapak? Sementara kita ini adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aminu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, "Fal yukrim," maka muliakanlah jarak, jiran, tetangga. "Fal yukrim duyur," tamu. Jadi itu kita tusuk aja, Pak. Ya, Pak. Kalau dikaitkan dengan kecerdasan dan yang lebih utama, yang makmum itu cerdas tidak kalau tidak itu atau lebih utama tidak. Cerdas atau tidak, saya mengikuti Imam Syafi'i saja kalau gitu. Ketika Imam Malik tidak kunut, beliau menurunkan tangan. Namanya imam diikuti. Jadi kalau begitu orang cerdas atau lebih sama di sini orang cerdas tidak akan menyebut orang lain tidak cerdas. Ini yang penting juga. Orang cerdas selalu merendahkan diri di bawah orang-orang yang belum cerdas. Rasulullah SAW ketika bermajlis seperti ini, tiba-tiba ada orang Badui masuk dari belakang, Pak. Angkat sarung, goyang-goyang kencing di ujung. Kencing, Pak, bukan masalah turun, kencing di masjid. Kira-kira kalau Bapak ketemu orang itu lagi kencing di arah yang Bapak lakukan apa kita mandiin. Kata sahabat ini dulu kalau bermain di Rasulullah itu Pak, lutut bertemu dengan lutut rapat sekali. Sementara kita majelisnya punggung bertemu dengan tembok. Nyari posisi yang enak. Itu aja beda cara itu kan enggak enak. Orang lagi rapat, dia masuk kencing di ujung depan, Pak. Sahabatnya sudah enggak tahan, dia kepret aja. Kata Rasulullah SAW, "Jangan ya sehari, duduk jangan ya. Biarkan dia menyelesaikan hajatnya." Oh, itu keputusan cerdas kali, Pak. Cerdas kali. Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Bayangkan Bapak kalau kencing di tabur. Tanya nih, kemungkinannya cuma dua. Berhenti seketika atau berceceran. Dan kalau berceceran tambah susah bersihnya. Maka Rasulullah SAW biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Setelah kencing itu Pak, cara membersihnya gimana? Cuma disiram air doang, nggak pakai apa-apa, siram aja, hajat itu hilang. Kalau Bapak marah, Bapak membersihkannya gimana? Susah Pak, kalau kemarahan itu sudah timbul, susah membersihkannya. Cuma kencing disiram air, tapi kalau marah, mandiin. Setelah selesai, para sahabat yang marah tadi itu disuruh membersihkan air pipis. Yang pipis suruh duduk di sini. Kata Rasulullah SAW, belum menyampaikan masjid ini dibangun hanya untuk dua hal. Jadi Pak, kalau ketemu orang yang belum cerdas, Islam itu cuma dua hal. Masjid itu fungsinya cuma dua. Karena yang ditemui adalah orang Badui. Pertama untuk menyembah Allah, yang kedua untuk membaca wahyu. Itu doa, kata Rasulullah. Karena semua sudah marah sama dia, beliau ini gak betah duduk di dalam majelis, Pak. Keluar. Gak lama sholat asar masuk. Ini menarik, Pak. Sirah. Sholat asar masuk, beliau ikut berjamaah di depan di belakang Rasulullah sebagai makmum. Rasulullah bangkit dari ruku. Sami Allah liman hamidah. Semua membaca Rabbana lakal. Orang Badui ini nambah panjang doanya, Ustaz. Ditambahin dikit. Rabbana lakal hamd. Terus apa lagi? Allahumma hamni harta wa Muhammad ahad. Allahumma hamni wa Muhammad ahad. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad doa. Yang lain jangan. Kira-kira kenapa beliau menambah doa ini? Karena semuanya marah, hanya Rasulullah sendiri yang tidak marah. Jadi orang cerdas tidak akan berbuat yang tidak cerdas. Sebab bagi dia ujungnya adalah masuk surga bersama. Dia harus mengajak orang yang belum cerdas untuk sama-sama cerdas supaya dia masuk surga bersama. Ada diskusi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang hamba di dalam surga nanti keliling-keliling cari temannya. Sampai Allah memerintahkan malaikat untuk bertanya, tanya itu, kenapa dia begitu? Dia bilang, ya Allah, dulu aku zaman hidupku ada seorang sahabat yang sholat subuh berjamaah, beramal sholat bersama-sama, melakukan banyak ibadah bersama. Aku tidak melihat wajahnya di sini. Aku tidak menemui dia di sini. Sementara yang sedang ditanyain lagi dihisab. Wallahu'alam, sedikit lagi masuk. Lalu Allah memberikan rahmat. Cari saudaramu di Antia, bawa dia masuk ke sini. Pengen begitu kan? Jadi jangan orang mau nanti kalau bapak masuk surga duluan, tolong cari saya. Tolong cari saya. Mana yang pernah berjumpa di akhirat? Mudah-mudahan Allah menyelamatkan saya dan bapak-bapak mencari saya. Begitu juga saya pak, kalau saya duluan insya Allah, saya akan mencari bapak-bapak. Saya bersaksi bahwa kita telah melakukan amal soleh dan saling menasihati di Masjid Al-Hakim yang mulia ini. Wattawassaw bilhaq, wattawassaw bis-sabr. Mudah-mudahan terjadi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya dengarkan penjelasan dari Ustaz bahwa itu banyak kita punya ceramah-ceramah yang baik di mana-mana. Tapi kelihatannya hasilnya tidak ada dan malah berkurang. Dan setelah saya mendengar ini banyak-banyak bermacam-macam baik, kelihatannya yang banyak ini hanya dibicarakan kebaikan-kebaikan. Yes. Jarang sekali yang dibicarakan oleh azab. Ya, dan biasanya di ceramah hari ini bahwa kita ini walaupun kesalahan banyak nanti bisa diampuni kan. Nah, musibah itu membawa berkah biasanya kan ceramah-ceramah. Jarang sekali yang azab-azab yang dibicarakan itu. Padahal begitu banyak sebenarnya yang cara mengenai azab ini harus dibicarakan kepada masyarakat. Nah seperti di surat Asy-Syura, suara itu surat yang akhir itu ada sebenarnya bahasa ceramah yang begitu hebat yang perlu dibicarakan. Tapi mungkin orang jarang membaca surat suara ini, jadi banyak dari Yasin. Saya kira bapak sudah tahu lah kalau surat suara yang baik. Dan terus saya kasih tahu lagi di mana posisinya. Boleh pak dikasih tahu pak? Oh iya pak. Di situ kan disebutkan bahwa mengapa ada kamu homosek kan, nah harus sering dibicarakan itu. Terus di bawah itu ada lagi bahwa orang yang di situ nabi lo itu kan diceritakan di situ bahwa orang yang begitu negerinya itu dihancurkan di hujan batu. Nah, jadi saya kira perlu ceramah-ceramah ini yang di atas-atas dibicarakan. Ya. Seperti di surat yang lain-lain itu kan ada yang disebutkan kita yang beribadah ini dengan penuh dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan, tetapi di bawah rakyat Tuhan itu bahwa kita harus tak berkata. Jadi kalau Bapak, supaya Bapak bisa menerangkan bagaimana kira-kira kita ini harus menjelaskan perasaan dari bawah kuasa itu tidak benar. Baik Pak, terima kasih Pak. Dakwah itu strukturnya basyirah wa nadhirah. Memberikan kabar gembira dulu baru peringatan. Terima kasih sudah mengingatkan Pak. Karena kalau basyirah saja belum lengkap, harus ada peringatan. Memberikan kabar gembira harus dilengkapi dengan peringatan. Yang orang-orang ada hadis kutsi yang menyampaikan bahwa nanti ada seorang anak yang sudah berada dalam azab lalu dihisab dia dan anaknya protes, ayahku dulu tidak mengajarkan apa yang kamu tanyakan, ibuku dulu tidak mengajarkan apa yang kamu tanyakan. Jadi anak ini pak akhirnya membawa bapak ibunya yang sudah berada di tempat mulia ke tempat yang buruk. Jadi amal soleh ini penting pak, seperti tadi sampaikan. Ya malam bahwa kira-kira Bapak pernah mendata nggak Pak di lingkungan BSD sini saja ini ada berapa warnet? Pernah Pak? Karena pertanyaan begitu saya akan menantang Bapak-Bapak. Sebab kalau ditanya dan cuma dijelasin tidak menjadi amal karena Allah juga akan tanya. Kamu sudah kan tahu ilmunya. Ada berapa warnet Pak? Belum tahu. Kenapa belum tahu Pak? Belum didata. Kenapa belum didata? Saya kejar terus. Karena Bapak belum mendata, Bapak belum tahu warnet itu tempat maksiat atau tempat kebaikan. Harusnya dia tempat netral, tempat baik, tempat untuk belajar. Tapi kira-kira Bapak tahu nggak berapa kemaksiatan yang ada di dalam warnet? Ibu-ibu. Kenapa tidak? Besok ini sedang mau liburan, Pak. Al-Hikmah membentuk sebuah majlis ziarah ke internet, internet ini agar internet ini sehat. Kalau tidak, Bapak akan ditanya. Sebab ku angkus aku wa ahlikum nar. Amanahnya adalah dakwah dulu di sekitar kita ini. Anak-anak cepat paling banyak penghuni warnet kalau liburan. Saya pernah meneliti apa yang mereka cari. Historisnya saya baca, semuanya korup. Semuanya korup. Kalau ini yang terjadi, kira-kira tanggung jawab dakwah kita ada di mana? Harus tuh Pak. Ini belum seperti Bapak sampaikan tadi. Liwat, homoseksual, lesbian, macam-macam. Wah, di Jogja, jangankan di Jogja, di Manggarai, sudah ada majelis taklim gitu. Bapak sudah pernah ke sana? Ngapain ke sana? Untuk dakwah. Kalau dakwah di Al-Hakim enak, orangnya sudah soleh semua. Kalau dakwah di sana itu baru tantangan dakwah, karena tugas kita menyelamatkan orang dan memberikan manisnya iman, halawatul iman itu kepada dia. Sebentar lagi musim lulusan. Sebelum ujian nasional, anak-anak kita rame, doa bersama, zikir bersama, minta maaf kepada orang tua. Rame. Setelah lulusan, Bapak dan Ibu guru menawar. Mereka merayakan kelulusan dengan cara apa? Ada yang namanya sedekah kondom, Pak. Bapak pernah paham? Alhamdulillah, minta. Bapak pernah masuk ke SMA? Kami melakukan razia di SMA. Ada satu anak di dompetnya ada kondom. Mohon maaf. Saya panggil. Saya tanya. Jawaban ibunya. Nah, biasa. Hanya itu yang menyelamatkan dia. Tuhan juga kata. Gimana caranya menyelamatkan ini, Pak? Sementara tingkat hubungan bebas kita ini sudah pada level kelas 1 SMP sudah melakukan hubungan seksual. Sementara saya menghadapi orang-orang soleh semua nih Pak. Kita bikin 10 grup saja untuk ziarah menyebarkan internet sehat kepada warga-warga kita. Pasti ada manfaatnya. Ibu-ibu meminta agar anak-anak muda gadis-gadis kita ini Pak tambah adik, bajunya tambah tinggi Pak, bukan tambah turun. Alhamdulillah ibu-ibunya sudah tambah panjang jilbabnya. Alangkah baiknya kalau dua komunitas ini bertemu dan harus baik desain. Yang jilbabnya panjang jangan ngolok-ngolok yang jilbabnya disebut jilbab lontong lah, disebut jilbab lepet lah. Yang perlu adalah ziarah kepada yang masih lontong ini agar dia belajar lagi. Banyak Pak PR nih Pak, banyak Pak. Politik 5 tahun membuyarkan semua agenda. perlu pengajar bahasa Inggris agar bisa disumbangkan untuk ngajar seminggu sekali ke lapas pemuda anak di sana. Bapak ada yang mau? Supaya bukan muslim yang ngajar. Saya perlu orang yang jago bikin komik untuk masuk ke penjara supaya anak-anak ini punya kegiatan dan alternatif mata pencaharian setelah keluar. Ada yang jago komik? Belum ada, Pak. Yang datang itu, Pak, ke penjara Tangerang, non muslim diutus ke sana ngajar konseling. Tugasnya cuma dengerin anak-anak curhat. Perempuan, belahan dadanya tinggi. Anak-anak senang curhat sama dia, Pak. Kenapa begitu? Karena kita gak kesana. Coba, Pak, datang ke mumpung kemarin habis tawuran ya, Pak, di lapas pemuda Tangerang. Tawuran ada beberapa yang tertusuk. Datang sana, siap makan bareng. Kalapasnya sangat rindu didatangi bapak-bapak. Sangat rindu. Anak-anak ini hebat-hebat. Ada yang pengen jadi ustaz kita tidak. Hanya salah gaul ya sih. Kejahatan yang mereka lakukan mulai dari narkoba sampai membunuh bapaknya ada di sana. Kita belum pas jarak sana belum, Pak. Kalau dakwah di masjid, alhamdulillah mudah. Datang, siapin minum, buka mic, ceramah. Tapi kalau ke sana itu jadi movement tuh. Mudah-mudahan bapak diberikan kesempatan. Insyaallah. Sangat diperlukan dan sangat dinantikan supaya yang kita khawatirkan tentang hal-hal buruk yang di dalam syu'arok tadi itu tidak terjadi di kita dan Allah mengangkat bala di antara kita semua. Amin. Terakhir, saya menyarankan kepada bapak semua untuk memperbanyak istighfar dan ibu banyak istighfar. Boleh segala macam istighfar. Istighfarnya Nabi Yunus juga boleh. La ilaha illa anta karena Allah menjadikan karunia yang besar bukan hanya orang-orang yang salah yang harus beristighfar, orang yang telah berbuat kebaikan istighfar. Coba bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibaca, setelah berbuat kebaikan kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin.